Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran semesta kepanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayahnya kerana masih lagi memelihara kita dengan nikmat afiat dan kesihatan badan, dan juga kelapangan masa untuk kita terus menerus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdiri di atas landasan siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala terus menerus menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita dan menyempurnakannya di hari kiamat kelak, insya-Allah, amin. Dan alhamdulillah, telah berlalu bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana telah kita usahakan apa yang semampu kita, iaitu yang wajib antaranya solat lima waktu dan juga puasa bulan Ramadan dan juga ibadat-ibadat sunnah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis kita sebagai mereka-mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam penuh keimanan dan mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang mendirikan Ramadan dan mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban, penuh mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita seperti biasa akan terus menerus menyiram rohani kita, diri kita dengan sidaran daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman agama itu tidak lain tidak bukan melainkan daripada Al-Quran Al-Karim, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, kamu tidak akan sekali-kali tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita akan membaca satu lagi hadis qudsi yang dipilih oleh pihak masjid, yang diambil daripada kitab Al-Muwatta' karangan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan daripada sahabat, dikata Imam Malik rahimahullahu taala dengan sanadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu barrah aw liyakhluqu sya'irah, yaitu barang siapa atau siapakah yang lebih zalim daripada yang pergi untuk mencipta sesuatu seperti ciptaan, maka hendaklah dia menciptakan zarrah, iaitu binatang yang kecil, atau liyakhluqu barrah, ataupun menciptakan bijian, atau liyakhluqu sya'irah, ataupun menciptakan gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana disebutkan tadi, dan juga Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Libas, kitab pakaian, bab naqdus suwar, iaitu memecahkan gambar-gambaran wa Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, babul libas wa zina, itu bab pakaian dan perhiasan. Kitabul libas wa zina, dan babnya adalah tahrim taswir wa suwaril hayawan, bab pengharaman menggambarkan dan juga gambaran-gambaran daripada haiwan. Jadi hadis ini termasuk hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Imam Malik rahimallahu taala dalam kitab Muwatta'nya. Jadi tidak ada masalah daripada sudut kesahihan hadis ini. Jadi yang kita akan bicarakan adalah berkaitan dengan makna maksud daripada hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya telah mengkhabarkan daripada Allah Azza wa Jalla, dan beliau telah meriwayatkan daripada Tuhannya dengan kata-kata beliau, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Dan Azza daripada kalimat Al-Aziz, yakni yang maha perkasa, dan Jalla daripada kalimat Jalil, yakni yang maha agung, yang maha mulia. Dan kedua-dua ini adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis seperti ini sebagaimana kita tahu diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dinamakan sebagai hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu?" Dan siapakah yang lebih zalim daripada seseorang yang pergi man zahaba yakhluqu ka khalqi, menciptakan seperti ciptaanku. Dan siapa di sini, siapa lebih zalim, bukan satu pertanyaan untuk mencari jawapan. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu siapa yang lebih zalim sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya. Tetapi kalimat siapa di sini, waman di sini, adalah pertanyaan dalam bentuk mengingkari, dalam bentuk penafian. Maka tiada siapa yang lebih zalim. Nah, itu maksud. Dan ini banyak kita jumpa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi siapa yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, menafikan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang pergi untuk menciptakan, yakhluqu ka khalqi, satu ciptaan seperti ciptaanku. Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menafikan orang yang lebih zalim daripada orang ini. Kemudian Allah mensifatkan orang ini sebagai yakhluqu, iaitu menciptakan. Jadi ini dalil bahawa boleh kita katakan bahawa orang itu menciptakan sesuatu. Si fulan menciptakan sesuatu. Dan makna yakhluq, khalaqa, menciptakan ini, daripada asal maknanya adalah at-taqdir, iaitu mentakdirkan, iaitu menetapkan. Itu asal makna ini. Walau bagaimanapun, boleh juga atau biasa juga dimaksudkan adalah sesuatu takwin, perbentukan ataupun perbuatan selepas sesuatu takdir. Dan inilah yang lebih banyak sebenarnya. Lebih-lebih lagi di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum diciptakan sesuatu itu, maka ditakdirkan dulu, ditetapkan dahulu. Bermula daripada empat fasa-fasa takdir. Sebelum sesuatu itu diciptakan, ia mesti melalui empat fasa daripada takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di langit dan di bumi pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini, maka ia tidak ada had. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk azali sebagaimana azalinya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya Allah SWT itu mengetahui apabila ciptaan itu ingin diciptakan atau ciptaan itu baru diciptakan. Tidak. Ia telah diketahui oleh Allah SWT ribuan tahun. Bahkan tidak ada had. Bersama-sama dengannya ilmu Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebelum menciptakannya, selepas mengetahuinya, Allah SWT akan menulis ini. Dan Allah SWT menulis ini antaranya adalah di dalam Al-Lauhul Mahfuz yang disimpan di sisi Allah SWT di Arasy, yang tidak dapat dilihat melainkan malaikat-malaikat yang Allah SWT kehendaki. Tak ada manusia yang dapat lihat Lauh Al-Mahfuz. Bahkan dinamakan Lauh Mahfuz, itu Lauh Mahfuz. Lauh maknanya satu lembaran ataupun tempat tulisan. Mungkin dia lembaran daripada kertas ataupun lembaran daripada papan. Sebab itu dinamakan papan tulis juga Al-Lauh. Dan Mahfuz, Al-Mahfuz adalah sifat bagi Lauh, bagi papan tersebut, iaitu yang terpelihara. Jadi yang memeliharanya adalah Allah SWT. Tidak ada siapa yang dapat mengubahnya ataupun menambahkan kepadanya apa yang tidak ada pada. Semua yang tertulis di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz semuanya dengan perintah Allah SWT. Dan dituliskan Al-Lauh Mahfuz itu dengan ciptaan Allah SWT, iaitu pena Al-Qalam. Jadi ditulis semua yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ribuan tahun sebelum dia diciptakan secara detail. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghendaki perkara itu diciptakan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepadanya, kun fayakun. Innama amruna li syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja amruna, urusan kami. Di dalam ayat lain, qauluna dalam surah An-Nahl, perkataan kami. Idza aradna, kalau kami hendakkan sesuatu itu berlaku, apa juga bi syai'in, apa juga, sama ada ia besar ataupun dia kecil, cukup Allah SWT katakan kepadanya, kun, jadilah. Satu perintah daripada kalimat Allah SWT, fayakun, maka ia akan berlaku. Tidak ada perantaraan-perantaraan lain. Baik. Walau bagaimanapun kita mesti bahawa ciptaan-ciptaan Allah SWT itu bila ia berlaku, ia ada proses. Jadi kita tahu manusia itu banyak proses daripada tanah yang ada, yang apa, daripada manusia pertama itu, daripada tanah yang bercampur dengan air, iaitu at-tin. Kemudian dibentukkan tanah tersebut, kemudian ditiupkan ruh padanya. Itulah ciptaan pertama, itu Nabi Adam AS. Dan selepas itu menciptakan anak zuriat Nabi Adam AS dengan bersatunya dengan isteri. Kemudian diciptakan bermula daripada air mani, kemudian daripada segumpal darah yang melekat, kemudian menjadi daging, kemudian ditutupi daging tersebut dengan dijadikan tulang di dalam daging tersebut, kemudian dibentuk, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, dan seterusnya ia membesar di dalam perut ibunya, dan seterusnya sampailah jadi manusia. Dan itu semua masih lagi dengan kalimat kun fayakun. Baik. Jadi bila dicipta, selepas itu maka diciptakanlah apa yang Allah ingin cipta. Semua perkara. Bukan hanya ciptaan Allah SWT yang berbentuk, yang hidup. Begitu juga ciptaan Allah SWT yang mungkin kita katakan tidak berbentuk, yang merupakan jamad, yang tidak bernyawa kita kata. Seperti batu, bata, tanah, pasir, air dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan yang tidak ada ruh. Baik. Jadi ia semuanya adalah dengan ciptaan Allah SWT. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan ciptaan-ciptaan. Semua gerakan kita semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Tidak mungkin kita akan berjalan, bergerak, bercakap kalau tidak diizinkan oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya, apakah kamu mencipta patung-patung ini ataupun kamu menyembah patung-patung ini sedangkan ia adalah perbuatan kamu, yakni ciptaan kamu, rekaan kamu, sedangkan Allah SWT menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Wama ta'amalu. Dan untuk setiap yang kita sebutkan tadi, bermula daripada ilmu Allah SWT, kemudian penulisan dan juga kehendak Allah SWT, kemudian ciptaan Allah SWT, semuanya ada dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan daripada hadis. Jadi di sini itu asal makna ciptaan, itu ciptaan Allah SWT. Adapun ciptaan manusia adalah apa yang dia lakukan, tetapi hakikatnya dia tidak menciptakan. Dia tidak menciptakan sesuatu daripada tidak ada seperti Allah SWT menciptakan. Dan dia hanya dapat mereka ataupun menggabungkan benda-benda untuk membuat suatu perkara yang mungkin bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, meja, kursi, pena dan sebagainya. Dan dia tidak dapat, macam mana pun dia berusaha, macam mana bijaknya dia, macam mana kuat pun dia, untuk menciptakan sesuatu yang yang bernyawa. Jadi di sini Allah SWT dalam diskusi berfirman, siapa yang lebih zalim? Dan kita tahu apa makna zalim. Terjemahan kita adalah menganiaya. Dan asal makna zalim ataupun zulm adalah mengurangkan. Sebab itu di dalam surah Al-Kahfi, dalam mengisahkan tentang dua orang lelaki, seorang itu dikurniakan oleh Allah SWT nikmat yang besar, dia mempunyai dua kebun dan ada pula sungai yang mengalir tengah-tengahnya. Kemudian firman Allah SWT menyebutkan tentang kebunnya, tilkal jannataini atat ukulaha, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dan kedua-dua kebun itu datang ataupun memberikan hasilnya, atas ukulaha. Ukul itu maknanya buah-buahannya banyak, jadi subur. Bukan setakat diberikan kebun tapi tak subur. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidaklah ia mengurangkan sedikit pun. Jadi tazlim dekat sini, menzalimi, maknanya adalah mengurang. Tak ada sikit pun yang kurang daripada hasil kebun tersebut. Nah, itu salah seorang daripada ini. Dan setiap kali dia masuk, dia rasa bahawa dia akan kekal, ataupun nikmat yang didapati itu akan kekal. Dan kalau dia mati nanti, dia akan dapat yang lebih baik daripada ini. Itu sangkaan orang yang tak beriman kepada hari akhirat. Jadi dinasihatkan oleh temannya, tapi dia tidak terima. Kemudian akhirnya Allah SWT menurunkan azab sehingga membinasakan nikmat tersebut. Itu ada di dalam surah Al-Kahf. Yang penting di sini makna zulm di sini adalah mengurangkan. Jadi apa maksud menganiaya kat sini? Iaitu dia mengurangi hak yang patut ditunaikan. Jadi ada dua hak di sini. Satu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi adalah hak manusia. Apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, satu dosa, maka pasti kita telah mengurangi dua hak ini. Yang pertama hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mewajibkan, telah memerintahkan sesuatu perkara, tapi kita tak lakukan, artinya kita kurangkan apa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah larang kita daripada satu perkara, jangan buat ini, kita buat juga, maknanya kita telah tidak menunaikan hak Allah SWT, kita kurangi hak Allah SWT. Dan juga kita telah mengurangkan hak kita. Sebab kita telah menganiaya diri kita, meletakkan diri kita dalam bahaya. Kita meletakkan diri kita supaya berhak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak mentaati, tidak menunaikan, menyempurnakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan. Jadi dia. Tapi yang mungkin kita selalu faham, zulm itu, menganiaya itu bila kita aniaya orang lain. Kita aniaya dia. Kita ambil harta dia. Kita pukul badan dia. Kita keluarkan kata-kata yang nista terhadap dia. Itu memang satu zulm. Itu zulm, itu adalah kezaliman yang ketiga. Dia mengurangi hak orang lain pula. Jadi kalau kita lihat makna sesuatu kalimat dalam Al-Quran itu banyak kaitannya dengan makna asal dalam bahasa. Sebab itu perlu bila kita nak mentadabur Al-Quran, kita nak faham benar-benar sunnah, kita mesti kaji asal-usul bahasa. Dan di dalam disiplin ilmu bahasa dinamakan fiqhul lughah, fiqh lughah. Bukan hanya ada fiqh sunnah, fiqh hadis. Bukannya ada fiqh hukum akam Al-Quran. Bukan ada fiqh-fiqh biasa, tapi di sana ada fiqh lughah. Yani apa kefahaman daripada kalimat ini? Yang bila dalam konteks ini apa pula makna? Dalam konteks itu apa pula makna? Baik. Jadi siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih menganiaya? Dan satu juga perkara yang selalu disebutkan oleh ulama tentang makna kezaliman ini adalah apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu adalah satu kezaliman. Lawan daripada kezaliman adalah al-hikmah, kebijaksanaan. Iaitu bila kita letakkan sesuatu pada tempat. Sebab tak, sifat Allah SWT adalah al-hakim, al-hikmah, kebijaksanaan. Semua yang dilakukan, yang dihukumkan Allah SWT, semua pada tempat. Tak ada yang tersilap. Walaupun mungkin kita rasa kurang, tapi kalau kita fikir betul-betul dengan tanpa hawa nafsu, biasanya lah kita akan dapati bahawa hukum agama Allah SWT semua bijaksana. Kalau kita ikut betul-betul, pasti kita akan apa? Kita akan dapat banyak manfaat. Hukum agama Allah SWT ni bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah kontrol kita. Supaya kita semua jadi hamba Allah SWT dan tak buat salah sana, tak buat salah sini. Kita tak buat kacau kat muka bumi sampai muka bumi rosak, tak. Itu undang-undang negara je kan? Dia letakkan peraturan gini, jangan bawa lebih daripada had laju macam ni. Dalam tempat ni tak boleh belok kiri, dalam tempat ni tak boleh U-turn, kat sini tak boleh berhenti, tak boleh tunggu orang. Ini tempat bas saja sekarang ni lah. Jangan masuk waktu-waktu tertentu dia kan. Dan kat sini kena buat perlahan sebab orang nak sembrang. Ini baru peraturan undang-undang jalan raya. Dan ni untuk siapa? Untuk kerajaan nak kontrol. Kontrol apa tu? Kenderaan, trafik. Dan juga untuk kita juga. Kadang-kadang tak ada faedah untuk kita. Ada cukai-cukai yang tak tentu pasal. Ada saman yang tak tentu pasal contohnya lah. Itu kalau kerajaan-kerajaan zalim macam tu, dia untuk keuntungan dirinya sendiri. Kita kerja penat-penat, kena kasih dia duit pula. Baik. Dan ada undang-undang nak takut-takutkan kita supaya kita sentiasa apa? Supaya kita sentiasa sedar bahawa kita ini rakyat, di atas kita ada pemerintah. Itu je. Itu saja. Jadi untuk maslahat apa? Untuk maslahat orang yang menggubal undang-undang ataupun untuk orang-orang tertentu. Tapi hukum agama Allah SWT tidak. Allah perintahkan kita untuk solat, adakah ini untuk Allah SWT? Sebab Allah makin agung, makin kuat, makin besar. Bila kita zikir sebut nama dia banyak-banyak, dia makin kuat, makin mudah untuk berikan kita nikmat. Tak ada. Ini bukan macam jin, makin kita sebut nama dia, dia makin dia makin jadi besar lagi. Makin kita sembelihkan ayam hitam tu, dia makin jadi garam lagi. Jadi makin kuat. Ataupun orang-orang tertentu yang main sihir, ilmu halus. Ataupun seperti manusia, makin kita sembah dia, makin kita agung-agungkan dia, makin dia rasa kuat. Rasa je lah. Tidak, Allah SWT tidak memerlukan apa-apa daripada ibadat kita. Allah suruh kita puasa, Allah tak berhajat untuk makan dan minum. Tinggal ni kita makan dan minum dan syahwat kita. Apa yang Allah SWT dapat? Kita haji ke? Ataupun kita lakukan apa juga ibadat, sedekah ke? Bukan Allah SWT ambil duit kita. Tak ada. Semuanya untuk siapa? Untuk kita. Maslahat untuk kita. Sebab tu bila Allah SWT di dalam beberapa ayat, apabila memerintahkan, mensyariatkan kita sesuatu ibadat, Allah kata, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam ibadat haji, Allah SWT bila perintahkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan atas manusia Allah perintahkan mesti mereka buat haji untuk Allah, ke Baitullah. Man istata'a ilayhi sabila. Itu bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang mampu ke sana. Bukan mampu buat haji je. Mampu buat haji tu ramai atletik yang sihat badan, tapi tak cukup duit tiket, tak cukup, tak ada kenderaan. Kalau tak payah pakai tiket, jadi yang ini tak mampu pergi. Tapi kalau yang mampu sampai sana, kemudian mampu lakukan ibadat haji itu ataupun sebahagian daripadanya, dia mesti pergi. Tak mesti dia mesti buat semuanya. Taruhlah, tawaf boleh tak? Tawaf tak boleh, pening. Sa'i, sa'i boleh. Lempar batu, oh lempar batu suka. Wukuf tak ada apa-apa susah pun. Okey, mesti pergi. Walaupun ada satu rukun haji yang dia tak mampu buat, dia mesti pergi. Habis macam mana tak tawaf? Tak, awak tak payah tawaf. Orang kalau boleh angkat awak, awak tawaf dengan diangkat oleh orang lain. Dia naiklah atas kerusi, wheelchair ke apa. Kalau sekarang wheelchair boleh naik, dia tolak aja. Sah tak? Sah. Tak tu. Kalau tak boleh, diangkat. Kalau pening juga, tak apa. Awak duduk dan dia, awak upah orang untuk tawafkan untuk awak. Boleh tak? Jawabnya boh? Boleh. Tak salah. Ini antara ibadat yang boleh apa ni? Menerima naib. Naib tu maknanya wakil atau pengganti. Bahkan the whole haji, seluruh haji tu kalau awak tak mampu, awak boleh wakilkan orang. Tapi bukan semua ibadat awak boleh wakilkan orang. Solat tak boleh. Solat tak boleh, eh? Tapi kalau solat dalam tawaf tu, lepas tawaf tu kan ada, itu boleh tak boleh? Dia solat kan untuk kita sekali satu paket. Jawabnya boleh. Kenapa boleh? Kata solat tadi tak boleh. Jawab kita ada satu kaedah fikir yang disebutkan oleh ulama, iaitu at-tabi'u tabi'un. At-tabi' tabi'. Yang mengikut, mengikut. Betul lah yang mengikut. Tapi yang mana dia? Maknanya hukum bagi yang mengikut itu mengikut apa yang dia ikut. Jadi kalau sendirian dia tak boleh, hukum dia lain. Tapi bila dia tengah mengikut tu, hukum dia ikut apa yang sedang dia ikut. Jadi solat tawaf itu mengikut keseluruhan rukun-rukun haji ataupun manasik haji. Sendiri dia tak boleh, tetapi oleh kerana ia mengikut manasik haji yang lain dan diwakilkan, maka boleh. Ada pun sendiri tak boleh. Baik, Yang penting di sini Allah SWT berfirman, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dan Allah SWT itu maha kaya daripada seluruh alam. Dia tidak, maknanya kaya, maknanya tak perlukan. Ghani, maknanya tak perlukan. Tak perlu. Adapun kita kaya, sikit saja. Kita kaya, mungkin tak perlukan bantuan orang lain dalam sudut kewangan. Biasanya kewangan, ghani itu kaya. Tapi mungkin dalam hal-hal fizikal, kita perlukan orang lain. Jadi kita tak kaya juga. Atau kalau kita cukup semuanya, kita perlu makan juga. Kita perlu minum juga. Perlu menghidup udara, oksigen itu. Jadi tak, macam mana pun kita tak akan betul-betul cukup, tidak memerlukan apa-apa. Yang tidak memerlukan apa-apa langsung daripada sesiapa juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi buat haji ini kerana Allah, lillah 'alan nas. Dan bila buat itu, jangan ingatkan ini adalah untuk Allah SWT, boleh Allah SWT dapat manfaat daripada ini. Tidak. Allah SWT tak memerlukan ibadah kita. Jadi kenapa Allah SWT suruh itu semua? Suruh itu untuk kita. Dan kata ulama, hikmahnya adalah supaya zahirnya ubudiah, penghambaan daripada si hamba itu, dan zahirnya keagungan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disembah. Kalau Allah tak perintah apa-apa, Allah tak larang apa-apa, macam mana Allah boleh dapat sifat yang disembah, ma'bud? Al-ilah yang disembah. Boleh? Tak boleh. Tak suruh apa-apa, tak larang apa-apa, macam mana nak jadi raja? Tak ada kat dalam negeri pun. Satu tahun dia dekat luar negeri, enjoy sana, holiday sana. Tak ada orang takdir kan negara. Boleh gini dipanggil raja? Tak boleh. Ataupun dia tak boleh cakap pun, orang tak faham. Tak nampak, tak dengar, tak boleh jalan. Stroke sana, stroke sini. Mana boleh jadi raja? Dalam hukum syariah, orang yang cacat, maka dia tidak layak jadi khalifah. Sebab tu mereka kata orang buta tak boleh jadi khalifah. Ada khilaf lah. Yang benarnya tak boleh. Yang pekak tak boleh jadi khalifah. Yang cacat anggota badan, yang siris tak boleh jadi khalifah. Sebab dia ketua, dia pemimpin. Tapi dalam solat, yang buta boleh jadi imam. Yang pekak pun boleh jadi imam. Yang tak ada kaki boleh jadi imam. Sampai duduk kan. Yang tak ada tangan sebelah boleh jadi imam. Asalkan solat je sah. Tetapi kalau dia bisu, boleh tak jadi imam? Jawabnya tak boleh. Orang tak dengar bacaan. Jadi perkara-perkara yang mencacatkan, yang merosakkan fungsinya, maka tak layak dia jadi. Dia tak jadi, tak boleh jadi, tak boleh melaksanakan tugas. Begitu juga dengan semua kerja-kerja dan tugas-tugas lain. Mesti cukup, cukup sifatlah kalau untuk pekerjaan tersebut. Balik kepada waman azlamu tadi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan sesuatu seperti ciptaan, yakhluqu ka khalqi, seperti ciptaan aku. Jadi ini satu pengkhususan, bukan dia cipta sebarang benda. Bukan cipta kapal terbang, roket ke, satelit ke. Tapi dia ciptakan sesuatu seperti ciptaan. Jadi ini ada tafsiran. Maka kata ulama, maksud di sini adalah sesuatu yang bernyawa. Bukan semua benda. Dia boleh ciptakan, buat satu elemen macam batu atau lebih keras daripada batu, tak apa. Taruh sana, taruh sini, jadi simen. Dulu tak ada simen. Tambah besi lagi apa? Konkrit dah jadi. Taruh lagi taruh casting-casting dia jadi lagi kuat lagi. Itu semua tak apa. Tapi yang seperti ciptaanku ni tak. Itu seperti yang bernyawa. Sama ada dia manusia ataupun haiwan. Kalau jin, jin lagi teruk lah. Kalau dia dapat bayangkan jin tu macam mana. Baik. Maka Allah SWT berfirman, فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً. Setelah mengkhabarkan, dia adalah orang yang paling zalim. Tak ada orang lebih zalim daripada dia. Maka hendaklah mereka menciptakan zarrah. Zarrah, banyak yang tak menyangka, ia adalah satu elemen yang paling kecil. Satu elemen yang paling kecil dalam mungkin apa, nukleus dia. Nah, betul ke tidak? Ada proton, ada neutron, ada apa? Ada lagi dalam, ada lagi kecil lagi, elektron. Mungkin ada yang kata elektron itulah zarrah. Jadi bila dalam ayat tadi tu, lagi zilzalatil ardu zilzala, akhirnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang khairan, baik, apa juga baik, sebesar zarrah, mithqala dzarrah, bukan sebesar, seberat zarrah. Seberat lah. Timbang pun tak boleh keluar kat skill. Tapi tetap dia akan dapat melihatnya. Yarahu. Yarahu maknanya dia lihat amalan yang baik. Kemudian ulama membahaskan bagaimana dia melihat amalan ni. Adakah dia lihat dengan mata dia amalan ni? Dan bila dia melihat amalan baik yang dia lakukan kat dunia ni, ha, itu dua perkara. Maka ada ulama kata ikut zahir. Allah SWT kata ya rahu, melihat, lihat dengan mata. Okay. Dan lihat kat mana? Maka mereka kata lihat kat dunia dan lihat di akhirat. Dua-dua sekali. Adapun lihat di dunia tak ada masalah. Waktu dia buat tu dia lihat lah amalan yang dia lakukan. Itu tak berapa penting. Yang kita nak adalah yang di akhirat. Dia akan dapat lihat amalan dia di akhirat. Kemudian ulama membahaskan, lihat amalan yang dilakukan tadi. Eh, apa salahnya? Sekarang berbanyak ada kamera. Okay, kamera tak bergerak lah, amalan tu bergerak. Video dia. Kalau video ada, apa susahnya di hari kiamat tu kita lihat amalan yang kita lakukan. Oh, awak sujud tadi, awak zikir, awak baca Quran, awak azan, awak pergi masjid, awak balik masjid, awak sedekah. Semua akan ditayangkan. Seluruh kehidupan kita, berapa lama awak hidup? 80 tahun, 90 tahun akan ditayangkan. Yang baik akan ditunjukkan Allah SWT. Kita beriman tak bahawa kita akan melihat amalan baik kita? Jamin ya. Al-Quran kata kita pun baca selalu, kita dengar selalu. Kita akan melihat yang besar-besar je kita lihat. Tidak, Allah kata walaupun seberat timbangan zarrah. Ha. Kemudian apa? Lihat aja sudah. Ini bukan hiburan penyintai. Tak. Bila dilihat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibalaskan bila dah lihat tadi, akan dibalas betul-betul dengan yang layak, setimpal dengan amalan baik kita itu. Itu faedah. Kalau tak ditunjukkan amalan kita, tak tahu ah, ini balasan kau. Mungkin hamba tu akan kata dia tamak tu lah. Eh, aku buat lebih lah daripada ni. Dia tu aku rasa buat lagi sikit, dia dapat lagi banyak. Aku rasa buat lagi banyak. Itu dah tak ada lagi alasan. Ini amalan kau. Poin dia sepatutnya dapat macam ni. Ha, ni kau dapat. Silap dapat lebih kalau Allah nak bagi. Dan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra. Siapa yang amalkan satu amalan yang jahat, walaupun seberat timbangan zarah, dia akan melihat amalan itu. Waktu dia buat kat dunia memanglah dia lihat. Bahkan orang-orang lain membuat nampak apa yang dia buat. Kalau dia lakukan terang-terangan seperti kita lihat zaman sekarang, air raya keluar, tak macam orang orang Islam waktu di terawih lain, bila keluar air raya jadi lain. Orang nampak. Hari kiamat dia pun akan nampak lagi sekali. Dan selepas itu bagaimana tadi, akan dibalas dengan simpan. Dah tak ada alasan lagi. Aku tak buat ataupun aku buat sikit je. Tak, hari tu dah tak ada lagi alasan. Syarayah. Yang ni semua berlaku bila? Selepas bumi ini berguncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan orang akan dibangkitkan daripada daripada bumi ini. Ashtatan. Apa makna ashtatan? Plural untuk syatta. Syatta maknanya dengan berbagai-bagai keadaan. Berbeza-beza syatta. Ashtatan. Dengan macam keadaan, ada keluar tenang. Macam bangun tidur relax. Tidur yang cukup punya. Bukan tidur tak cukup. Yang tidur tak cukup memanglah malas betul nak bangun. Ada yang macam kena kejut terperanjat. Ashtar kan? Ada yang dah sadar bahawa dia hari kiamat. Habis. Dah cuak lah. Bukan cuak, dah takut. Ada yang gembira mengharapkan hari kiamat ni. Enggak macam-macam keadaan. Liyurau a'malahum, kata Allah SWT, supaya ditunjukkan kepada mereka, supaya mereka lihat a'malahum. Nak lihat apa? Lihat amalan-amalan mereka. Sebab tu dibangkitkan, kata Allah. Nanti terangkan, yang baik dapat, dia akan tunjukkan, yang jahat pun tunjuk, walaupun sebesar zarah. Kita keluar sikit masa nak cakap pasal zarah. Ada sangka zarah tu adalah atom. Tapi kata ulama, Quran ni turun zaman tak kenal pun atom tu apa. Tak tahu apa pun pasal atom. Nabi SAW tak tahu ni semua. Baru kita jumpa berapa? 10 tahun dulu. Lepas tu ditulislah buku sains tentang tu, tentang ini. Baru dia tahu setiap tu ada elemen, dalam tu ada ini, ada ini, ada ini. Entah-entah lagi 100 tahun mereka jumpa lain lagi kecil lagi agaknya ada kat dalam. Lebih hebat daripada nuclear power kan. Jadi zarah yang dikenal dalam bahasa Arab pada zaman Quran turun adalah semut-semut yang kecil-kecil. Bukan semut biasa, semut yang lagi kecil lagi, yang halus. Ada kat tanah. Itu dinamakan zarrah oleh orang Arab. Okay, lagi sekali bila kita jumpa zarrah kat dalam Quran, zarrah dalam hadis, maka itulah makna yang diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Maksud di sini adalah sesuatu yang amat kecil. Jadi hendaklah mereka menciptakan semut yang kecil. Boleh ciptakan semut yang kecil. Semut tu kan hidup. Nak buat benda kecil senang memang, daripada nak buat sesuatu yang besar. Lambat, susah, perlu banyak tenaga. Tapi yang kecil tu senang nak buat. Tapi boleh tak letakkan apa tu? Kan semut kaki dia, dan kaki tu ada bulu dia. Lepas tu dia ada berapa segmen? 1, 2, 3, 4 kat belakang. Depan dia ada apa? Mata dia apa? Dan dalam dia ada dia punya organ-organ. Boleh tak? Kecil macam tu. Paliah luku gharatan. Hendaklah mereka menciptakan semut kecil. Lepas tu kalau dah siap pun, boleh gerak tak? Dengan sendiri. Bukan secara otomatik, cara kontrol. Boleh tak? Dia berfikir sendiri. Tahu cari makan dia. Boleh tak dia ada roh? Boleh tak dia hidup? Paliah luku gharatan. Ini adalah satu perintah daripada Allah SWT. Hendaklah mereka menciptakan satu zarrah. Bukan banyak pun, satu cukup, tak payah berjuta. Kata-kata perintah ini seperti perintah solat, waqimus solat, wa'atuz zakat. Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Jawabnya tidak. Ini adalah perintah at-tahaddi, mencabar. Kamu ya-ya sangat nak buat ciptaan yang berruh, berjisim seperti ciptaan aku, sebab aku boleh ciptakan yang hidup. Kau nak buat macam aku? Kau pergi buat patung-patung. Eh, pergi ciptakan seekor semut. Jadi tentu tak boleh. Bagaimana cabaran Allah SWT tentang Al-Quran kepada orang Quraisy? Bawalah satu orang, satu surah. Faktubi surati mitlih, min mitlih. Satu surah sepertinya saja. Kamu betul-betul suruh, tapi mencabar. Maknanya kamu takkan dapat laku sampai bila-bila. Auliyah luku barra, ataupun taklah mereka menciptakan barra ataupun habba dalam riwayat lain. Habba maknanya bijian. Bijian yang kecil itu pun boleh tak kita ciptakan? Dan itulah asal usul dia apa? Tanam-tanaman. Di mana kalau kita campak kan dalam tanah, kita jaga, dia akan tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau di biji, durian-durian lah keluar, rambutan-rambutan. Boleh? Boleh ciptakan itu? Kita dapat bijian tu daripada, daripada pohon tu, daripada buah tu. Tapi nak cipta biji tu kita tak boleh. Kita cuma boleh tanam. Ini benda yang tidak bernyawa, tidak ada roh pun kita tak boleh lakukan. Dan dia kecil saja. Auliyakhluqu sya'irah, ataupun taklah mereka menciptakan sya'irah. Sya'irah ni sejenis tumbuhan yang kita namakan seperti gandum, yang kita buat pokok tu dalam makanan utama di mana? Di negeri-negeri Arab, yang buat tepung. Maka kata ulama, ia sebenarnya sejenis daripada bijian. Dan kenapa dikhususkan di sini? Maka kata ulama, ini adalah pengkhususan daripada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Disebutkan umum, lepas tu disebutkan yang khusus. Itu biasa ada dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat-malaikat akan tanazzal, turun. Dan turun sekali, turun banyak, naik turun, tanazzal malaikat-malaikat. Waruh, roh tu adalah malaikat juga. Tu malaikat Jibril. Kenapa disebutkan lagi sekali? Ha, pengkhususan. Lepas disebutkan yang umum, biasa ni. Ada hikmah-hikmah. Baik. Jadi, ciptakan. Dia maksud di sini, ciptakanlah apa. Walaupun sekecil mana, seperti betul-betul ciptaan Allah SWT. Pasti mereka gagal melakukan. Oleh kerana itu, kenapa nak melawan ciptaan Allah SWT? Nak melawan Allah SWT, iaitu sifat mencipta. Jadi sifat yang khusus untuk Allah SWT kita boleh hafalkan, yang tak dikongsi oleh siapa-siapa juga. Dan ini adalah sifat Allah SWT semata. Ia adalah Al-Khalqu, iaitu penciptaan. Tidak ada mana-mana yang hidup boleh mencipta. Tak ada. Oleh kerana itu, di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahawa Allah SWT itu mencipta. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang apa? Banyak sifat boleh kita sebutkan. Yang Maha Pengampun boleh. Yang Maha Kuat boleh. Yang Maha Mengetahui boleh, banyak boleh. Tapi dekat sini disebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Kenapa? Sebab al-khalqu adalah satu-satunya sifat yang khusus untuk Allah SWT. Tak boleh jadi Tuhan, tak boleh namakan dia Tuhan melainkan kalau dia boleh menciptakan. Siapa yang menciptakan sesuatu, dia Tuhan dia. Jadi tak ada hujah yang lebih kuat membatalkan semua yang disembah selain Allah, melainkan dengan membuktikan bahawa semua yang disembah itu gagal menciptakan. Dan cukup membuktikan bahawa yang menciptakan segala-galanya, khaliqu kulli syai, adalah Allah Subhanahu Wa Taala, cukup membatalkan semua sesembahan selain Allah dan mengikbatkan, menetapkan sesembahan ataupun penyembahan kepada Allah. Maksud banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Baik. Alladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini adalah ayat yang mengandungi perintah pertama dalam Al-Quran. Mula daripada depan dalam surah Al-Baqarah. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu. Dan apa sifat dia? Yang menciptakan kamu. Wallazi min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kamu bertakwa. Lepas tu diciptakan lagi, yang jadikan langit begitu, yang bumi macam ni, yang turunkan daripada langit air. Semua yang ada ciptaan Allah SWT. Dia ciptakan, lepas tu dia memberikan, dia menjaga, dia Rabb, Rabbul Alamin. Jadi sebab itu bila ada orang, ada makhluk Allah SWT pergi buat patung, pergi lukis sesuatu yang bernyawa, asalnya sepatutnya semua sekali tak boleh lukis, semuanya tak boleh buat patung. Asalnya patung pokok pun tak, patungnya tak boleh. Ini umum daripada hadis ni lah. Sebab tu Allah SWT kata tak ada orang yang lebih zalim daripada orang. Kenapa? Kita dah tahu. Sebab dia nak melawan sifat Allah SWT mencipta. Baik. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari. Satu faedah daripada hadis ini, di dalam ayat lain ada, ataupun dalam hadis lain, dalam ayat lain ada sebut juga orang yang tak ada lebih zalim daripada itu. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayati. Banyak ayat seperti itu. Dan siapa yang lebih zalim daripada yang mengada-adakan kebohongan atas Allah SWT, ataupun mendustakan pada ayat-ayat. Maknanya tak ada orang lebih zalim daripada dia. Tapi dekat sini tak ada orang lebih zalim daripada orang yang buat patung ni semua. Dalam ayat lain, waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang daripada pergi masuk ke masjid-masjid Allah? Untuk disebutkan nama Allah SWT kat dalam, untuk zikir, untuk solat. Jadi masjid fungsi utamanya apa? Untuk solat. Itulah zikrullah yang paling besar. Untuk khutbah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang beriman, bila diseru pada hari Jumaat, untuk solat. Hari Jumaat untuk solat, maka bersegeralah kepada zikrullah. Yang menjadikan solat itu zikrullah. Dan khutbah di dalamnya juga zikrullah. Tidak syak. Jangan jadikan masjid itu tempat apa? Tempat konsert pula. Tempat drama pula. Tempat tayangan video pula. Tayangan TV pula. Apalagi ada muzik apa semua. Itu bukan. Itu dekat community center boleh. Itu kat pasar boleh. Expo boleh. Bukan tempat jual beli barang. Masjid untuk zikrullah asal. Kemudian mana-mana dalil yang membolehkan, kita kata boleh. Itu asal. Jangan sampai kita letak setiap hari sekian-sekian, kita ada apa? Kita ada drama. Tak adalah, tak boleh tu. Ada tayangan sekian-sekian pada slot sekian-sekian. Tak boleh pula. Sekali-sekali boleh. Baik. Jadi, ini muskilah juga. Tak ada orang lebih zalim daripada dia ni. Tak ada orang lebih zalim daripada dia. Maka jawapannya kata ulama, memang tak ada orang lebih zalim daripada dia dalam dosa ini. Jadi dia relatif. Dalam bab menandingi seseorang, tak ada orang lebih zalim daripada orang yang menandingi Allah SWT. Jadi, dalam bab membohong ni, mendustakan orang, tak ada orang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah SWT ataupun mendustakan atas nama Allah. Dia kata aku dapat wahyu, aku dapat ilmu laduni. Sampai ada kata aku Nabi, aku Imam Mahdi dan sebagainya. Tak ada orang lebih dusta daripada dia. Ada yang teruk lagi, aku Allah mencayapin kan? Tak ada orang lebih dusta daripada dia. Tak ada orang lebih zalim daripada dia dalam bisnes ni. Dan dalam bab menghalang orang daripada ibadat, tak ada orang lebih zalim daripada orang yang apa? Tak kasih orang masuk masjid. Seperti orang-orang Yahudi. Dia tak kasih masuk. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha nak robohkan masjid. Dalam banyak benda nak roboh, dia nak robohkan rumah-rumah Allah SWT. Tak ada orang lebih zalim dalam bab ini. Orang yang robohkan rumah orang pun tak cukup zalim juga. Baik. Jadi itu maksud, itu makna dia. Dan kalau kita ambil ringkaslah daripada makna hadis ini, ini satu lagi hadis qudsi atau satu hadis Nabi SAW diriwayatkan kepada Allah SWT menerangkan tentang besarnya dosa mendandingi sifat Allah SWT. Kemudian ulama juga menerangkan bahawa sebab yang kedua diharamkan melakukan ataupun membuat rekaan-rekaan, patung-patung, gambar-gambar yang bernyawa ini adalah disebabkan ia membawa kepada dosa yang paling besar, iaitu dosa syirik. Kerana syirik ini dia berlaku, asal usulnya mesti ada gambar. Tak ada gambar, tak ada syirik. Dan dia akan lebih daripada itu, mesti ada patung. Tak ada patung, tak ada syirik. Itulah syirik pertama kat atas muka bumi lepas 1000 tahun ataupun 10,000 tahun. Tak, 1000 tahun tak ada apa? Tak ada syirik daripada zaman Nabi Adam AS. Zaman Nabi Nuh, maka mulalah syirik. Sebab mereka dah mula buat gambar. Lepas tu mereka buat patung. Dan dia bukan gambar monster ataupun jin yang diorang sembah, Hanuman ke apa, bukan. Ataupun dragon, bukan. Yang mereka buat gambar dan patung ni adalah manusia. Dan bukan manusia jahat. Muka pun orang tengok seram, gigi tarik, rambut panjang. So, janggut panjang lagi, tak ada tak. Yang mereka buatlah orang-orang yang soleh. Dan orang-orang ni adalah orang-orang yang dah meninggal dulu. Itu 5 orang secara khusus yang disebut dalam Quran nama-namanya. Itu orang-orang yang soleh. Dulu sembah Allah SWT, sekarang meninggal dunia, Jadi mereka sedih, iblis laknatullah menggoda mereka, menipu mereka, kata buatlah gambar-gambar tu lah. Sebab bila kamu tengok gambar mereka, kamu akan teringat kesolehan mereka, jadi kamu pun ikut nak menjadi soleh seperti ni. Letakkan kat kubur-kubur. Itu tujuan. Lepas tu buat patung. Dan setiap patung tu dinamakan dengan nama orang soleh. Itu tujuannya sebagai peringatan. Sayang orang yang dah meninggal dunia, sayang. Akhirnya lain yang jadi. Patung tu yang mereka sembah, kubur tu yang mereka sembah. Minta hujan kepada patung tu. Dan bila problem besar betul sampai tsunami, mereka tinggalkan patung tu. Mereka sembah Allah SWT. Mereka tahu lagi Allah SWT. Itu mula-mula. Lama kelamaan bila dah sampai zaman kita, bukan hanya patung saja yang disembah, Tuhan pun mereka dah tak minta. Asal ada problem dia terus seru nama wali-wali ke semua. Kita selalu suruh. Dan kalau kita lihat sampai sekarang macam tu. Jadi jalan syirik ini asal usulnya daripada gambaran, daripada patung-patung. Kemudian disembah patung tu daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu je dah 1,000 tahun. Zaman Nabi Ibrahim pun dia terpaksa pecahkan patung. Dan seterusnya sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang bawa masuk patung daripada luar Mekah, dia masukkan ke dalam Mekah. Lepas tu Mekah jadi tempat pusat penyembahan patung. Macam sekarang India ataupun sebagian tempat lain adalah pusat penyembahan patung, kuil-kuil banyak. Ya kan? Jadi bukan main susah nak dakwah untuk mereka tinggalkan patung-patung tersebut. Sebab hati manusia, kata ulama, suka kepada gambar-gambar ini, pada patung-patung ini. Hati dia akan cinta. Dan cinta ini seperti dia cinta kepada Allah SWT. Dan kadang-kadang datang bersama cinta itu takut pula. Dan datang dengan cinta dan takut itu pengagungan itu. Itu semua ada permainan. Dan kadang-kadang patung tu bercakap. Doa-doa patung tu cakap. Sebab syaitan ada kat belakang apa? Bercakap. Mungkin ada tukang sihir, ada jin kat dalam patung. Tak tahu awak pernah dengar ke tidak, Mary, patung Mary yang mereka sembah tu, keluar susu daripada tangan dia ke daripada mana, tak tahu betul ke tidak. Banyak perkara-perkara pelik boleh jadi. Mata patung Jesus tu boleh apa ni? Boleh keluar lampu. Mereka, mereka sangka bahawa dah jawablah dia punya apa? Dia punya doa. Itulah miracle. Banyak penipuan pun berlaku juga. Yang penting di sini adalah fitnah patung-patung. Sebab tu kata Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran, Rabbi jdubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katira minan nas. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan zuriat daripada penyembahan patung-patung asnam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan kebanyakan manusia. Nabi Ibrahim, ketua dalam tauhid, paling anti syirik, minta pada Allah SWT jauhkan dirinya daripada penyembahan patung. Bila dah melekat, dia memang susah nak tarik balik. Jadi sebab itu kata ulama, diharamkan patung-patung. Kemudian di dalam sebuah hadis lain, iaitu daripada Ali bin Abi Talib, dia telah mengutuskan seorang tabi'in bernama Abul Hayyaj. Dia kata, tidakkah mau aku utuskan engkau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan kau tinggalkan gambar melainkan kau padamkan. wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Dan jangan tinggalkan kubur yang tinggi melainkan kau ratakan. Hadis yang sahih. Hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Kita katulah apa kaitannya gambar patung dengan kubur? Ha, memang banyak kaitan tu yang kita katakan. Orang sembah patung, orang tu sembah kubur. Biasanya macam tu. Jadi mana-mana dia pergi, dia cari kubur wali, yang makam ni. Dia kerja lain tak? Dan mana-mana negara, biasanya lah kat dunia ni, mesti ada kurang-kurang satu lah makam yang orang datang untuk orang minta hajat dia dekat situ. Doa kat situ, kata dia mustajab macam doa kat masjid. Bahkan ada yang menyangka bahawa doa di makam wali tu lebih mustajab daripada doa dalam masjid. Ada yang teruk nak doa pergi dekat Masjid Nabi, tapi bukan Masjid Nabi yang dia pergi, bukan soal pertama ke mana, tapi dia pergi doa dekat kubur Nabi. Dan lain pula jadi, Nabi suruh ibadat dalam masjid, suruh doa kat masjid, nak cari malam Lailatul Qadar kat mana? Kat masjid. Boleh je Nabi SAW solat kat rumah, tapi Nabi SAW solat masjid syariah. Dan Nabi SAW kata sebuah rumah yang tidak jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. La taj'alu buyutakum kubur. Wa la taj'al qabri 'inda. La taj'alu qabri 'inda. Wa sallu 'alayhi fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Dan jangan jadikan kuburku satu tempat Eid, hari raya. Selalu kamu datang. Dan selawatlah untukku. Kerana selawatmu akan sampai pada di mana juga kamu berada. Hadis yang sahih. Jadi apa makna jangan jadikan rumah sebagai kubur? Iaitu kamu tak solat kat dalam ni, tak ada solat sunat. Tak ada baca Quran, tak ada zikir. Sama macam kubur. Dan ini dalil bahawa yang difahami adalah kubur tu tak ada ibadat. Orang ibadat di masjid. Jadi baca Quran sebenarnya bukan kat kubur, kat dalam masjid. Kemudian sebahagian daripadanya jadikannya di dalam rumah. Nah, jangan jadikannya macam kubur. Dan jangan jadikan kuburku sebagai Eid. Apa nak Eid? Berulang-ulang datang, walaupun setahun sekali. Kalau lagi banyak kali, lagi teruk. Nah, sebab tu kalau dalam seminggu, Eid juga hari raya Jumaat. Kalau tiap-tiap hari, dia pun Eid. Jangan selalu datang. Sekali-sekali tak apa. Kenapa nak beri selawat pada aku? Tak payah. Wa sallu alaihi. Selawat aja pada aku. Kerana sesungguhnya selawat kamu akan sampai pada aku. Di mana kamu berada? Hai tu. Kalau setakat nak selawat untuk Nabi SAW, mana-mana pun boleh. Tak bulan pun boleh. Tak payah nak ramai-ramai kan kubur Nabi SAW. Kenapa? Sebab apa nanti besok mula-mula selawat. Lepas tu apa? Doa kat situ. Lepas tu apa lagi? Lepas tu cium-cium lagi kubur, sapu-sapu, akhirnya sujud kat kubur. Tak ada minta kat kubur. Macam mana dah berlaku dah banyak tempat. Jadi ini semua fitnah. Fitnah kubur. Jadi kubur tu dinamakan watan, sejenis patung. Patung ni ada dua, satu sanam, satu watan. Kalau patung yang tidak berbentuk seperti manusia ke binatang, ia dinamakan watan. Jadi kalau pupuk tu kamu sembah, batu yang tak ada shape kita sembah, gua ke kita sembah, itu dinamakan watan. Yang termasuk kat sini apa? Kubur. Lepas tu kata Nabi SAW, wala taj'alu qabri wasanan tu'bad. Wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburku patung wasan. Dan kalau sonam, dia berbentuk. Itu beza. Dua-dua adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ringkas yang kita ambil daripada hadis ini. Cuma permasalahan fikir yang detail itu kita akan sampai dalam pelajaran fikir sunnah pada hari Rabu malam tu, malam Khamis. Permasalahan yang biasa ditanya itu adalah gambaran selain daripada yang kita buat dengan tangan kita. Adapun yang berbayang, maknanya kita buat sesuatu sama daripada tanah liat ke, atau daripada batu ke, daripada zinc ke, daripada copper, besi dan sebagainya, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ia berbentuk yang mempunyai roh, maka ia haram. Ia haram. Tak ada khilaf. Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Al-Tawri dan lain-lain. Tetapi jika ia sesuatu yang ditulis, yang ini dilukis, sama ada dilukis di atas baju kain atau dilukis atas kertas ke atau batu ke, adakah dia diharamkan ke tidak? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Maka pendapat pertama kata dia boleh, tak salah, walaupun dia berbentuk kucing ke, berbentuk binatang ke, ataupun manusia. Mereka ada dalil begitu. Hadisnya sahih juga. Dan pendapat yang kedua mengatakan haram juga. Dan mereka berdasarkan kepada hadis-hadis yang melarang seperti ini. Dan dia ada banyak, tak kurang daripada 5 atau 6 hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian satu lagi masalah dibahaskan ulama adalah sesuatu lukisan yang tidak kita buat dengan tangan. Yang kita tak lukis. Tapi apa kita buat? Zaman dulu tak ada, kita ambil pakai kamera. Kemudian lepas tu video lah, lepas tu dalam komputer lah dan sebagainya, macam-macam. Boleh ke tak boleh? Kalau yang lukis saja dah ada khilaf, ini lagi-lagilah ada khilaf. Tapi yang penting di sini, asal maksud daripada hadis-hadis ini apa? Ia boleh membawa kepada pengagungan, sehingga membawa kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini kita lihat, kita lihat kan dalam mata dekat mana-mana kita boleh lihat ada dua jenis gambar sekarang. Satu gambar yang ada tujuan-tujuan tertentu lah, tujuan-tujuan yang baik selain daripada tujuan-tujuan keselamatan, darurat, pasport, IC dan sebagainya, ataupun mungkin untuk dakwah. Tapi di sana ada gambar-gambar yang kita lihat lain macam aja. Ini gambar Tok Syih dia. Masuk kat dalam rumah dia, ada gambar Tok Syih. CD. Bukan CD tu, CD, nama dia CD. Ha. Atau Habib atau apa. Masuk dalam bilik, ada lagi. Kalau tempat tu tempat ibadat dia, macam musola dia, surau kat dalam rumah tu, lagilah ada gambar tu. Kadang-kadang siap dengan gambar kubur ni. Gambar kubur Nabi ada kadang. Padahal mana boleh ambil gambar dalam kubur, tutup tu semuanya, awak mana nampak waktu? Mana ada orang pernah masuk situ? Tapi itulah gambar yang mereka dapat dari internet. Ada saban hitam kat atas tu kan. Saya dah duduk Madinah banyak lama, mana tak pernah nampak pun. Ada yang tinggal Madinah, datuk dia tinggal Madinah, tak pernah nampak pun, tak boleh masuk. Macam mana tadi ambil gambar, tak tahu. Bila masa dia masuk. Tapi tak apa. Maksud di sini adalah taruhlah tu pakai kamera, taruhlah ada khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi tu tujuannya lain. Tujuannya nak mengagungkan, letak gambar presiden, gambar raja, mana-mana, gambar Ayatullah. Gambar Ayatullah lagi sensitif. Jelas lah. Dan gambar wali tulis lukisan tak berapa ni, hitam putih, black and white. So lusa tua pula pun ada. Tujuannya nak mengagungkan. Maka saya yakin, macam mana khilaf tadi pun, dalam hal-hal seperti ini semula mak akan kata haram, minimum pun makruh teruk. Kerana dia bawa kepada pengharaman. Ada yang lepas tu bila nak zikir suruh tengok gambar. Jadi apa bezanya dengan agama lain. Agama lain tempat ibadat dia mesti ada gambar ni. Yang saya ingat ada gambar, betul tak? Yang Hindu, jangan cakap lagi. Yang macam-macam, yang Kristian pun ada gambar. Kenapa kita nak ikut masjid kita? Satu gambar pun tak ada. Apa lagi patung? Faham? Jadi khilaf fikir tu kita akan bahaskan nanti. Tapi maksud di sini adalah semua kalau kita lihat syariat kita ni ada di sini Nabi SAW membawa kepada menyembah Allah SWT semata-mata dan menjauhkan diri kita daripada mensyirikkan dan mengkutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis lain Nabi SAW telah bersabda, orang-orang yang melukis-lukis gambar ni, yang buat patung ini adalah orang yang paling teruk azabnya yaumal qiyam, pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka hari itu, hidupkan apa yang kamu cipta, hendaklah kamu tiupkan ruhnya, falaisa binafih, maka mereka tidak akan dapat meniupkan ruh kat situ. Jadi setiap gambar, setiap patung yang mereka ukir tu kat dunia tu, mereka diazab dengannya. Dan mereka adalah orang yang paling keras, antara yang paling keras azab. Jadi apa hukum buat patung-patung, gambar-gambar menyawa ini mengikut khilafnya tu lah. Maka adakah ada dosa kecil? Ya tidak. Kalau dah macam gini ancamannya, ini adalah dosa-dosa besar. Jadi tak boleh kita ringan-ringankan dalam hal ini, lebih-lebih lagi yang bawa kepada syirik. Jadi kalau dia katakan saya punya ada skill untuk buat-buat sculpture dan sebagainya, itu dan ini, maka kita katakan skill awak tu boleh digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Maknanya taruhlah dia perlu okey-okey tu untuk apa ni, untuk kaji dalam bidang-bidang perubatan ke apa, bolehlah tahan juga. Ataupun dialihkan kepada ciptaan ataupun gambar-gambar dan patung-patung yang tidak bernyawa, yang tidak bernyawa. Jadi nak buat pokok, nak lukis pokok boleh, banyak lagi benda dia boleh lukis. Lukis kereta, lukis masjid pun tak apa, tak apa. Jangan lukis orang, jangan lukis haiwan. Sebab tu kat sebahagian negeri lah, negeri kita pun tak terkecuali, ada kan patung wanita warna putih, ada patung yang keluarkan air itu semuanya. Kalau negeri Islam tu semua tak boleh. Tapi sayangnya negeri Islam, ada negeri Islam kita lihat dengan burungnya, dengan orangnya, dengan apa sebesar-besar, dekat aja dengan masjid. Jadi tidak mencerminkan apa tu budaya Islam yang sebenarnya, dan jelas ia menyalahi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita cukuplah dengan kadar ini. Semoga apa yang kita dengar ini memberi menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan pemahaman di dalam agama Allah SWT. Qulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.